kita bisa melanjutkan kembali penyampaian apa saja dari kita absen dan kita dan malam pada ABC yang ditulis dari tadi lalu mengukur soal itu bahasan itu dari lalunya Rahimahullah ta'ala Hafidhullah ta'ala wa qala syekh Hafidhullah ta'ala wa idha shala alaihi adami aw bahima wa lam yandafi' illa fil khatri fa qatala fala damana alaihi. Dan apabila meneruskan tentang kemarin yaitu hukum orang menghilangkan harta yaitu idza shala alaihi adami au bahimah, apabila seseorang diganggu, disergap, apabila seseorang disergap oleh manusia atau seseorang alih disergap oleh binatang. Kemudian dia tidak bisa melindungi diri atau mengatasi kecuali harus dengan membunuh, maka dibunuh. Fala damana alaihi, maka tidak ada tanggungan atasnya. Li'annahu qatluhu difa'an an nafsihi, karena membunuhnya itu dalam rangka melindungi dirinya, melindungi jiwanya. Wa difa'uhu an nafsihi jaizun, dan melindungi diri ini adalah boleh. Wa lam yatmanu ma yatarakna tarattaba alaihi, dan di sana tidak ada tanggungan apa yang diakibatkan oleh perbuatannya. Wali anna qatlahu lidafi syarrihi, dan sesungguhnya membunuhnya orang atau binatang ini dalam rangka untuk menahan, mengatasi kejahatannya. Wali anna idza qatalahu dab'an li syarrihi kana as-sa'ilu huwa al-qatilu li nafsi, dan karena apabila dia membunuhnya, membunuh penyerang tersebut dalam rangka untuk mencegah, melindungi dirinya dari kejahatannya, maka si penyerang tersebut adalah si pembunuh dirinya sendiri. Si penyergap adalah si pembunuh dirinya sendiri. Masalah bismillah pembunuh ini hukum asal dalam syariat. Seorang yang diserang, nyamuk, rampok, orang jahat dalam apa dia kan nggak tahu mengenal apa, yang jelas dia menyerang dalam rangka untuk apa, untuk mengganggu atau untuk merampas hartanya atau bahkan membunuh jiwanya, maka di dalam syariat tidak mengapa dia melindungi dirinya, membela dirinya. Kalau dengan dia lari kemudian selesai masalah, maka lari. Apa misalnya? Macan lari, terekam aja lari. Jeng. Gimana Bapak ada yang seperti itu bertemu dengan macan? Kita jangan berpaling, dihadapi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir. Banyak berzikir. Begitu juga menghadapi orang jahat, rampok. Kalau misalnya dia bisa menghindar, maka menghindar. Misalnya kelihatan ada orang di depan, rampoknya 10 orang bawa senjata semua. Kalau bisa memungkinkan kabur ya kabur. Kalau tidak ya sudah tawakal masrah. Gimana kalau diambil hartanya? Harta atau nyawa? Dikeroyok, dikepung 10 orang. Gimana? Kalau di sini ada pilihan, ada pilihan. Kalau seandainya kalian berani melawan, ya akhirnya kalau bisa kalah terbunuh ya kalian syahid, syahid, ya, syahid. Kalau misalnya kalian menyerahkan hartanya, kemudian kalian dilepaskan, maka kalian berarti apa? Menyelamatkan jiwa kalian. Berarti masih apa? Bertambah umurnya. Dengan bertambah umurnya, bertambah amalannya. Tentunya lihat situasi dan kondisi. Yang jelas kalau bisa menghindar, menghindar. Menghindar. Kala Syekh Taqiyuddin rahimahullah alaihi ayyadafa as-sa'il alaihi fa illam yandafi illa bitqadli kana lahu dhalika bittifaqi al-fuqaha. Berkata Al-Imam Taqiyuddin rahimahullah, maka wajib dia untuk menahan seorang yang marahnya menyergap kepadanya. Kemudian apabila dia di dalam menahan itu tidak bisa kecuali dengan membunuh, maka dia diperbolehkan untuk membunuh dengan kesepakatan para ahli fikih. wa mimma la dhamana fi ittilahi al alatul lahwi wasyaribi wa awamil khamri. Dan saya Habibullah berkata, dan dari apa-apa yang di sana tidak ada kandungan tatkala melenyapkan hal tersebut, yaitu seperti alat-alat yang sia-sia seperti alat-alat musik. Atau alat-alat untuk judi. Atau menganjurkan salib. Atau bejana-bejana khamar, wata-wata khamar. Wakat bidjalal wal khirafa wal falaha wal majun. Begitu juga wakutu bidjalal wal khirafa, juga boleh menghancurkan kitab-kitab yang sesat, kitab-kitab yang menyimpang, dan juga buku-buku yang di situ mengandung kecabulan, percabulan, pornografi dan sebagainya. Wal majur, buku-buku lawak. Maka pada asalnya barang-barang ini boleh untuk dilenyapkan tanpa ada tanggungan. Lima rawah Ahmad an Ibni Umar, sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu ayyakhudha mithyatan summa kharaja ila aswaqil Madinah wa fiha sikab al-khamri kad jalabat minasyam wa nasyakakat fi hadratihi wa amara ashabahu bidhalik. Nabi SAW memerintahkannya untuk membawa pisau besar. Jadi kalau Ibnu Umar disuruh membawa pisau besar, kemudian keluar ke pasar-pasar Madinah yang di pasar-pasar tersebut didapati qirba al-khamr, bejana-bejana khamr yang dipasok dari Syam. Fasyakakatu fi hadratihi, maka aku membelahnya. Membelah apa? Membelah bejana-bejana khamr tersebut di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amara ashabahu bidzalik, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan para sahabat-sahabatnya untuk melakukan sweeping tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini telah jelas bahwasanya perbuatan ini adalah perintah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sebagai pemimpin tertinggi daulah Islamiyah, kuasa Islam. Sedangkan Ibnu Umar dan para sahabatnya adalah orang yang diterima oleh para pemimpin, oleh pemimpin, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan yang demikian. Sehingga di dalam riwayat ini disimpulkan bahwasanya orang-orang yang memberantas kemaksiatan atau menghancurkan alat-alat dalam rangka untuk kemaksiatan, maka ini pada dasarnya komando dari pemerintah. Ada perintah dari atasan. Karena ini adalah termasuk kewajiban bagi pemimpin untuk menghilangkan kemaksiatan yang ada pada negerinya. Karena pemimpin adalah bertanggung jawab nanti di hadapan Allah SWT terhadap orang-orang yang dipimpin. Adapun kalau dia tidak diperintah oleh pemimpin, maka jangan. Kalau tidak diperintah oleh pemimpin atau mendapatkan mandat dari pemimpin, jangan melakukannya. Dan termasuk fatwa Syaikh Utsaimin rahimahullah, kalau seandainya seseorang melampas benda-benda tersebut, maka dia tetap bertanggung jawab kalau dia tidak diperintah oleh pemimpin. Tetap bertanggung jawab atas menghilangkan harta benda orang lain, walaupun benda-benda tersebut adalah benda-benda yang menjurus kepada kemaksiatan. Adapun orang-orang yang telah ditunjuk oleh pemerintah, maka itu adalah kekuasaan mereka. Seperti yang dilakukan oleh para polisi, menyuapeng, minuman keras, tempat-tempat maksiat, menyuapeng lagi ganja, narkoba. Maka itu justru sebagai apa? Yang harus dilakukan. Usaha-usaha yang baik meminimalisir kemaksiatan yang ada di negeri. Fadal hadis wa'ala tolabi itila biha wa'adamu bimaniha walakin labudah yakuna itila baha bi'amdi sultah wa raqabatiha domanan lil maslahati wa daf'an lil mafsadati. Maka di dalam hadis ini tuntutan yaitu untuk menghilangkan barang-barang yang bermaksiat, dan di sana tidak ada tanggungannya. Akan tetapi di sini wajib di dalam melaksanakan menghilangkan barang-barang tersebut ini dengan perintah pemimpin dan orang-orang yang terkait dengan kepala pemimpin tersebut. Karena mereka apa? Karena mereka bertanggung jawab terhadap kemaslahatan penduduk negeri, dan mereka bertanggung jawab untuk apa? Untuk menghilangkan kerusakan-kerusakan yang ada di negeri tersebut. Adapun orang-orang yang tidak begitu diperintahkan, maka jangan melakukannya. Itu dengan apa? Di sini dengan kekuasaan dengan tangan, kekuasaan atau dengan tangan. Ada pun mencegahnya dengan perkataan, mencegah dengan perkataan, maka diperbolehkan. Yaitu dengan apa? Melihat situasi dan kondisi, melihat situasi dan kondisi. Yaitu dengan kata-kata, dengan berdakwah, dengan menasihati yang baik, makanya seperti ini boleh. Adapun dengan tangan, kekuasaan, maka tidak boleh. Dan yang namanya nasihat, ya nasihat. Kalau diterima, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah. Karena rakyat pada umumnya tidak mempunyai kekuasaan, kecuali memang orang-orang yang dikasih mandat atau amanat untuk melakukan hal tersebut. Sampai di sini keterangan tentang hukum menghilangkan barang orang lain. Dengan qala Syekh Abi Thalib Ta'ala bab fi ahkamil wadi'ah. Kita meneruskan ke bab yang baru, bab selanjutnya, yaitu tentu bab tentang hukum-hukum wadi'ah. Titipan wadi'ah adalah hukum-hukum tentang penitipan. Wal ida'u syar'an tawkilu fil lafzi fil khibdi tabarru'an. Yang dimaksud dengan penitipan secara syar'i yaitu mewakilkan kepada seseorang dalam rangka untuk menjaga barang tertentu, tabarru'an, sebagai bentuk berbuat baik. Tabarru'an di sini sebagai bentuk derma berbuat baik, bukan dengan bayaran atau iwadon. Sebagai bentuk amal baik, berbuat baik tanpa bayaran. Wal wadi'atu lughatan, dan wadi'ah atau titipan ini secara bahasa min wadi'i syai' atau man wadi'a syai'a idza tarakahu. Seseorang yang menitipkan sesuatu apabila dia meninggalkannya, barang tersebut kemudian dititipkan. Sumiyat bidzalika li'annaha matrukatun 'indal muwaddi', karena disebut demikian karena dia meninggalkan barang tersebut di sisi orang yang dititipi. Wa yasyar'an, dan titipan tersebut secara syariat artinya isman lil malil muwaddi inda mayyafadu bila iwadin, yaitu sebutan terhadap harta yang dititipkan kepada seseorang untuk menjaga harta tersebut tanpa bayaran. Tanpa bayaran, uang tanpa bayaran atau ganti rugi atau bayar jasa. Wa yustaradu li sihhatil ida'i ma yu'tabaru bit tawkili, minal buluh wal aql wal rusy di anak ida'a taukilun fil khifdi, dan disyaratkan sahnya penitipan ini bahwasanya orang yang diwakili atau yang dititipi tersebut dinilai sebagai orang yang telah baligh. Jangan menitipkan barang kepada anak kecil. Titip ya sepeda motor ya anak. Ya anak kecil akhirnya apa, ditinggal pergi mainan, tidak dikunci lagi, akhirnya dicolong maling. Gak bisa mana. Wal akal, dan orang yang dititipi tentunya orang yang berakal, bukan orang gila dititipi. Orang gila zaman sekarang itu ya banyak modelnya ya. Kadang orang pakaian biasa, rapi. Terkadang kalau apa diajak omong ini nyambung ya. Tapi kadang dia punya pikiran atau perbuatan yang aneh. Ini yang membahayakan orang gila yang seperti ini. Pikirannya orang beres, ternyata orang gila. Atau terkadang kalau masuk ke RSJ ya, ini pengurus-pengurusnya itu orangnya kelihatan dia nyatet ya, ternyata dia apa? Dia pasien di situ, diperbantukan dalam rangka apa, proses penyembuhan, tapi belum sehat ya. Orang yang nggak tahu, yang nggak terbiasa, terkecoh, dikiranya orang waras, ternyata orang gila. Warus, dan orang yang terbimbing, maksudnya tahu perkaranya. Maksudnya tahu perkaranya itu, dia itu tahu kalau itu titipan. Kalau titipan berarti apa? Dia harus amanah menjaganya. Orang yang tidak apa, punya apa, terbimbing, wah, titipan mumpung ini dipakai, kemudian dirusakkan. Maka ini orang-orang yang tidak terbimbing. Karena penitipan ini adalah termasuk seseorang mengangkat orang lain sebagai wakilnya, wakil dia untuk menjaga hartanya. Mengangkat orang lain untuk menjadi wakil dirinya dalam menjaga hartanya. Kalau ada penitipan sepeda motor gimana? Sepeda motor, sepeda, gimana? Dalam abang istilah syar'i bukan penitipan itu, karena dia bayar kan? Di pinggir jalan gitu. Penitipan sepeda motor dua kali. Jadi namanya. Dua puluh empat jam, hah? Apa? Ada istilah lain? Namanya juga nitip ya kan? Nitip sendiri itu di dalam syar'i tidak bayar, namanya nitip. Harusnya diganti bukan titipan. Sewa ya. Silakan. Mau dibuat namanya apa? Jelas kalau di dalam syari titipannya seperti itu, tidak ada bayaran. Kami dalam neraka untuk berbuat baik kepada saudaranya. Di negeri kita apa kalau enggak penitipan? Enggak ada ya. Di mana-mana juga penitipan ya. Parkir. Tapi enggak ada yang bilang parkir. Kalau parkir itu kalau di negara kita dia enggak ada tanggungan ya. Kalau parkir itu harus dijaga enggak? Dijaga. Kalau hilang ganti enggak? Ganti. Enggak ganti kan? Parkir itu hanya sebatas menyediakan tempat kemudian biar selesai. Kayaknya seperti itu. Gimana? Bayar. Iya, bayar. Iya, bayar. Mungkin lebih mending parkir daripada penitipannya. Karena maksudnya disesuaikan dengan hati secara syar'i. Tapi biasanya parkir ya di pinggir jalan. Ya, mungkin lebih tepatnya parkir ya. Namanya parkir di jalan betul. Karena ada tata tertib parkir ya di pinggir jalannya pemerintah. Beca berapa, sepeda berapa, beca motor, mobil, bis dan sebagainya. Ada ketentuannya. Sewa lapak itu. Guna? Sewa lapak. Iya. Sewa tempat misalnya. Parkir itu pada dasarnya sewa tempat. Cuma. Jelaskan lapaknya di mana. Ini kan? Lapak pedagang atau lapak berapa? Lapak itu apa? Tempat. Tempat ya, sewa tempat. Iya. Namun si tukang parkirnya kewajiban menjaga enggak? Kewajiban menjaga. Kalau menjaga. Tapi mau ganti jangan enggak? Enggak ganti ya. Cuma menjaga toh ya. Mungkin cocoknya memang dinamakan parkir ya, bukan penitipan. Kalau penitipan nggak bayar harusnya ya, secara sah. Soalnya kalau seperti tadi, kalau parkir itu nuansanya bisnis ya, bisnis nyari uang, nyari keuntungan. Sedangkan penitipan ini bukan. Penitipan ini nuansanya memang dia membantu orang lain tanpa bayaran. Bayustahabu kubulil wadi'ati liman alima min nafsihi anahu siqatun qadirun ala khubdiha li'an nabi dhalika sawaban jazilan. Dan disunahkan atau disunahkan untuk seseorang ini menerima orang-orang yang menitipkan pada dirinya bagi siapa yang dia mengetahui tentang dirinya bahwasanya orang yang akan dititip tersebut adalah orang yang siqah, orang yang mampu untuk menjaga hartanya, karena perbuatan ini termasuk mendatangkan pahala yang besar, itu membantu saudara muslimnya. Lima fil hadisi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qala. Sebagaimana dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ya akhrajah Muslim diriwayatkan Imam Muslim wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Dan demi Allah sungguh pertolongan seorang Allah menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Wallahu fi auni abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Dan Allah selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pertolongan, ya kita menolong saudara kita. Khairun nas anfa'ulun nas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Wali hajati nasi ila zalika. Dan perbuatan seperti ini tentunya apa? Memang manusia membutuhkan pada waktu-waktu tertentu, pada keadaan tertentu. Amman man la ya'lamu min nafsihi al-qadirah ala qudrah ala khidriha wa yukrahu lahu kubuluha. Adapun orang yang tidak ada mengetahui bahwa dirinya itu berkuasa untuk menjaganya, maka dibenci kalau dia tetap apa menerimanya. Tahu kalau dirinya itu orang yang tidak bisa menjaga barang, menjaga barangnya sendiri saja tidak bisa, apalagi orang lain, maka jangan menerima titipan dari orang lain. Karena itu adalah amanah. Bahkan kalau tetap dia memaksakan diri untuk menerima titipan orang lain, maka justru ini malah makruh dibenci. Awan titip sepeda motor, oh awan nggak bisa, saya mau pergi. Ini keluarga ini mau keluar kota ini, jangan dititipkan mana saja yang lain gitu, daripada nanti resiko gitu. Rumah kosong mau dimasukkan rumah nggak cukup misalnya, nggak apa-apa di depan rumah sini, jangan, cari tempat yang lebih aman dan yang bisa menjaga barang tersebut. Wa min ahkamil wadi'ati annaha idza talabat indal muwajji wa lam yufrid fa innahu la yatmanuha kama law talafat min baini malihi li annaha amanatun wal aminu la yatmanu idza lam yata'adda. Dan termasuk dari hukum-hukum penitipan, apabila barang tersebut hilang di tangan orang yang dititipi, sedangkan orang yang dititipi itu bukan orang yang menelantarkan barang tersebut, bukan orang yang menelantarkan barang tersebut, maka kalau hilang, maka orang yang dititipi tersebut tidak bertanggung jawab, tidak mengganti, karena dia telah berusaha menjaganya, tapi ternyata hilang, ya hilang juga misalnya. Maka dia tidak mengganti atau tidak bertanggung jawab. Sebagaimana kalau seandainya barang atau hartanya sendiri hilang, tatkala dia telah menjaganya. Ya. Parkir apa di taruh sepeda motor di depan rumahnya, ya. Sudah dikunci, insya Allah nggak hilang. Biasanya nggak hilang memang dia, tapi suatu saat ya bisa hilang juga, ya sudah, imannya hilang, musibah. Begitu juga orang yang menitip. Sedangkan orang yang amin, orang yang terpercaya, sudah apa, melakukan usaha menjaga, kemudian ternyata masih terkena musibah hilang, maka tidak, dia tidak, apabila memang dia tidak apa, tidak melakukan hal-hal yang melampaui batas atau menelantarkannya. Allah dalam surat belum masih pembahasannya masih banyak, salah tak penting, kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Bismillah, Barokallahu Fikum, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.